السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan usia kita sehingga tidak terasa kita berada di tahun 1431 Hijriah. Bertambah usia setiap kita, semakin sedikit pula masa kehidupannya di dunia. Perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut dan mengharuskan dia untuk mengilmui, memahami dan mengerti hakikat diciptakannya dia. Kenapa dia diciptakan? Dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dirinya? Lalu bagaimana pula atau apa jalan yang harus dia tempuh untuk mewujudkannya? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua perkara. Yang pertama adalah perkara syar'i, ikhtiari, di mana seorang hamba diberikan pilihan. Dan yang kedua diuji dengan perkara kauni, takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada dia dan tidak ada pilihan bagi dia. Ujian pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia, setiap hamba yang berjalan menujunya, Anda, saya dan kita semua berada di atas jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara pertama yang diujikan kepada kita yaitu perkara syar'i. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang, di atas petunjuk yang hak, Manusia diperintahkan beriman, dia bisa memilih jalan. Allah Ta'ala tunjukkan jalan, jalan keimanan ada, ini jalan kekufuran. Lalu Allah siapkan pula surga dan Allah siapkan pula neraka. Manusia diberi pilihan, dia hendak memilih jalan yang mana. Mau menjadi orang yang taat, silakan jalankan perintah Allah. Diperintahkan Anda sholat, Anda bisa melakukannya dan juga bisa tidak melakukannya. Diperintahkan Anda ke masjid, Anda bisa datang juga bisa tidak. Di sini dia diberikan pilihan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkara syar'i, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dituntut oleh Allah dari setiap kita adalah ketundukan mutlak al-istislam. Al-inqiyad, kepatuhan, ketundukan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Baik dalam perkara-perkara yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Sebagian orang dia mengetahui jalan, dia sudah menempuh jalan yang hak itu, dia mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun sudah merasakan kelezatan ibadah, kedekatan kepada Allah dalam ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Dan dia mengira dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan itu sudah cukup bagi diri dia. Tapi di sisi lain, ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan nafsunya, dengan syahwat, dengan keinginan dirinya, dia dapatkan ada ganjaran di hatinya, di dadanya. Ketika itu dia diuji. Karena kesempurnaan ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita benar-benar memahami hakikat penciptaan diri kita, jika kita benar-benar memahami apa yang diminta oleh Allah dari kita, kesempurnaan ubudiyah, penghambaan diri kita adalah al-inqiyad wal-istislam, ketundukan, kepatuhan, ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zat-Nya yang mulia, menunjukkan betapa sangat pentingnya masalah ini. Bahkan yang membedakan antara mukmin dengan kafir, yang membedakan antara orang baik dengan yang tidak baik, yang membedakan antara orang-orang yang saleh dengan pelaku maksiat adalah ketundukan dan kepatuhan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa membeda-bedakannya dalam segala kondisi dan keadaan. Itu pembedaannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala wa rabbik." Tidak. Demi Rabbmu. La yu'minun, tidak dikatakan dia itu seorang mukmin. Mereka itu tidak beriman dengan sebenar-benar keimanan, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sehingga dia menjadikanmu sebagai hakim. Artinya, sampai orang itu tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka. Kapan dan saat apa Allah dan Rasul menjadikan hakim yang dipatuhi keputusan-keputusannya? Fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka bertengkar di dalamnya. Di antara pertengkaran yang hakiki adalah pertengkaran dirimu dengan hawa nafsumu. Hawa nafsumu yang terkadang membawamu pada ketaatan, di lain waktu dia seringkali membawamu kepada maksiat, kelalaian dan kelengahan. Anda sedang dalam kancah peperangan melawan hawa nafsumu. Siapa imammu? Siapa yang engkau turuti ketika engkau sedang bertengkar dengan hawa nafsumu? yang senantiasa mengajakmu dan berusaha menghalangi langkah. Sudah kita menjadikan Allah dan Rasul yang lebih kita dahulukan daripada hawa nafsu kita itu. Ini perumpamaannya seperti seseorang yang sudah punya tujuan. Dia ingin mencapai suatu negeri, ingin pergi ke suatu negeri. Dia harus menempuh satu jalan. Lalu dia mengangan-angankan kepada dirinya, menggampang-gampangkan jalan menuju negeri tersebut. Sudahlah, jalannya gampang. Jalan sekarang sudah mulus, beraspal. Sudahlah, tidak perlu khawatir. Orang banyak kok menempuh jalan tersebut. Lalu dia tempuh jalan. Jalan itu sudah benar, dia tempuh. Ketika dia sudah menempuh perjalanan itu, tiba-tiba di hadapannya menjulang kokoh gunung. Dan dia melihat di bawah, di kaki gunung tersebut, banyak orang-orang yang duduk tidak sanggup untuk mendaki. Dan dia lihat hanya sedikit orang yang sampai ke puncak. Tampaklah jalan lereng-lereng yang mendaki, jalan yang berat, gunung yang tinggi. Akhirnya dia duduk bersama orang-orang yang duduk di kaki gunung tersebut, yang tidak mau atau enggan melanjutkan perjalanan mendaki gunung untuk mencapai tujuan. Ini seperti seseorang yang sudah mengetahui kebenaran, memegang ketaatan, menjalani ibadah, memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada khalal, kesenjangan di hatinya, ada sedikit penyakit, dan dia tidak mengenali penyakit yang ada di hatinya itu. Lemahnya keyakinan. Wahai saudaraku, wahai saudariku, jika Anda tidak meyakini bahwasanya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu berat, engkau akan binasa. Wahai saudaraku, jika engkau tidak mengetahui, tidak pula meyakini bahwa engkau akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan binasa. Lalu mulailah dia berbincang-bincang dengan orang-orang yang tidak sanggup melanjutkan perjalanan tadi. Lalu mereka membuat strategi bagaimana caranya menempuh gunung tersebut ketika itu musim kemarau, saatnya untuk mendaki. Bersiap-siaplah mereka menyusun strategi langkah-langkah yang akan mereka tempuh agar bisa mendaki gunung tersebut, menyeberanginya, menempuh negeri impiannya, tempat tujuannya. Lalu akhirnya datang musim hujan. Tanam-tanaman pun tumbuh hijau. Akhirnya mereka pun lalai dan lengah, sibuk dengan dunia. Sampai musim kemarau depan, mereka belum juga mendaki. Ya, jangan melihat orang-orang di sekitar. Jangan melihat orang-orang yang berhenti langkahnya lalu tidak melanjutkan perjalanannya, atau orang-orang yang berpaling dari jalan yang hak. Jangan melihat banyaknya orang tidak menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang sebelum Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Lihat, ada dua hal yang akan diujikan oleh Allah kepada kita. Pertama, perkara syar'i. Apakah kita tunduk atau tidak kepada perintah-perintah Allah? Yang kedua, ini dia ujian dan cobaan, takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melampauinya atau tidak? Matsathumul ba'sa wad-dharra, dahulu orang-orang sebelum kalian telah ditimpa oleh kesusahan, telah mendapatkan kemudahan. Wajuljilu, dan mereka juga sempat digoncangkan. Apa yang telah menggoncangkan orang-orang beriman? Apa yang telah menggoncangkan hatinya dan kaki mereka sehingga sebagiannya goyah? Ya, jika engkau melihat dirimu hanya sendiri mendaki gunung itu, atau hanya sedikit, ketahuilah, memang itu yang diinginkan oleh Allah darimu. Kesendirianmu memegang yang hak, itu salah satu tanda engkau berada di atas kebenaran di akhir zaman ini. Ketika kita melihat bahwa kita hanya sendiri, lalu kita melemah. Ketika kita melihat bahwa sedikitnya orang yang menempuh jalan yang hak ini, lalu kita surut. Jalan ini berat. Nabi Nuh merintis 950 tahun, tetapi dia tidak duduk di bawah gunung, dia terus naik ke puncak gunung. Jalan ini berat. Nabi Ibrahim telah dilemparkan ke dalam api, tetapi dia tidak berhenti, dia terus berjalan ke atas tauhid. Jalan ini berat. Hampir-hampir saja Nabi Musa alaihissalam binasa ketika pengikutnya berkata, inna lamudrakun, hai Musa, kita akan tertangkap oleh pasukan Firaun. Karena, kata Musa, tidak, inna ma'iyya rabbi sayahdin, sesungguhnya Rabbku bersamaku akan menunjukiku. Jalan ini berat. Hampir-hampir saja Isa alaihissalam terbunuh ketika orang-orang Yahudi dan Romawi mengepungnya. Diusir. Telah diusir pula dari rumah, kampung halaman, dari sanak kerabatnya, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan ini berat. Membutuhkan bekal, kekuatan, kesabaran. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum, belum lagi menimpa kalian. Walamma ya'tikum matalul ladzina khalaw min qablikum, seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Berarti mau tidak mau, barang siapa yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala harus menghadapi dua perkara, dan dia harus lulus dua perkara tersebut. Yang pertama, ketundukan dia kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah ridho terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita suka maupun tidak suka, baik ketika kita dalam kelapangan maupun dalam keadaan sempit, ataukah kita masih menjalankan syariat Allah yang sesuai dengan keinginan kita? Ketika berhadapan, bertentangan dengan hawa nafsu kita, maka kita menyampingkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebenaran keimanan Anda, ketulusan Anda menempuh jalan yang hak, menjalankan perintahnya, Allah uji. Terkadang dengan kesendirian. Allah uji terkadang dengan sebagian gangguan-gangguan musuh-musuh dakwah dan musuh-musuh kebenaran. Tetapi jalan inilah yang ditempuh dahulu oleh orang-orang yang mengatakan al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jama'ah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran sekalipun engkau sendiri. Itu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Sekalipun engkau sendiri, tetapi engkau sesuai dengan kebenaran, berpegang teguh dengan al-haq, maka engkaulah al-jama'ah sesungguhnya. Engkaulah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain yang juga sahih, "Iftaraqatil yahud ala 72 firqa." Yahudi dan Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. "Wa sataftariqu ummati," dan umatku akan terpecah belah, "ala 73 firqa," 73 golongan. "Kulluha finnar illa wahida," seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Lihat betapa beratnya jalan menuju surga. 72 masuk neraka, satu yang tidak mampir, yang langsung masuk surga. Berat. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat mengatakan humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Jamaah tadi apa? Itu dia kebenaran. Sekalipun engkau sendiri menempuh jalan yang berat ini, engkaulah al-jamaah yang akan selamat. Di dalam riwayat lain, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu adalah jalan yang telah aku dan sahabatku tempuh kebenaran. kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring pergantian tahun, maka kaum muslimin diuji dengan budaya-budaya jahiliyah. Hari raya, hari raya jahiliyah. Pergantian tahun miladi. Maka lihatlah, tidak sedikit kaum muslimin yang tenggelam, yang hanyut mengikuti mayoritas manusia dalam kekufuran, dalam maksiat, dalam bid'ah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, saya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Siapa mayoritas manusia yang meniupkan trompet di malam tahun baru Masehi? Banyak kaum muslimin. Siapa yang berpesta pora di malam itu merayakan kekufuran dengan maksiat? Banyak di antaranya adalah yang mengaku sebagai kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita merasa agama Islam, agama yang ini begitu aneh, asing. Di tengah anak-anaknya, pengikut. Di sini kita melihat bukti nyata bahwasanya barometer kebenaran itu bukanlah dari jumlah banyaknya orang yang mengikuti, tetapi adalah kebenaran jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya jelas tegas mengharamkan kaum muslimin ikut serta merayakan hari raya jahiliyah, termasuk di antaranya perayaan tahun baru, apalagi Natal. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Walladzina la yashhaduna dzur, yaitu orang-orang yang tidak bertakdir dzur, menyaksikan dzur. Apa makna dzur? Dzur di sini dijelaskan oleh sebagian ulama ahli tafsir, di antaranya adalah perayaan hari raya jahiliyah. Perayaan orang-orang kafir, non-muslim. Di surah Al-Furqan. Jadi sifat hamba Allah yang betul-betul tunduk dan patuh, dia akan menjaga keimanannya, menjaga ketaatannya, tidak mau ternoda oleh tasyabbuh, menyerupai, meniru, mengikuti orang-orang kafir. Karena nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabiul huda, bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum termasuk golongan kaum tersebut. La, saya tidak akan pernah ridho dan rela ikut termasuk dalam golongan kaum-kaum kafirin. Begitu seharusnya ikrar seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis lain menegaskan, "La tattabi'anna sunana man kana qablakum." Kalian pasti suatu saat nanti akan mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu yuhra dabbil, sehingga kalaupun mereka itu masuk ke tempat yang berbahaya, yang gelap, yang busuk, liang dob, hewan melata ada lubangnya di dalam tanah, kalian juga pasti akan mengikutinya. Begitu kondisi umat Islam. Saudara Rasulullah, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, terbukti sekali. Lalu sahabat bertanya ketika itu, Al-Yahud wal-Nasara, apakah orang yang engkau maksud itu yang akan diikuti oleh kaum muslimin itu Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir zaman ini kita hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang lemahnya keimanan kita, tentang ketidaksanggupan kita mengingkari kemungkaran, ketidaksanggupan kita untuk merubah kemungkaran yang ada di hadapan kita. Wajib setiap muslim menjaga diri dia dan keluarga dia dari budaya-budaya jahiliyah itu, tidak ikut serta, tidak ikut pula memeriahkannya, tidak ikut meramaikannya. Dan hari itu mereka akan berlibur merayakannya. Tidak boleh kita ikut bergembira di hari itu, walaupun sekedar menghibur anak kita di hari raya mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan untuk kita hari raya yang lebih afdal dan jauh lebih mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah, orang-orang Yathrib punya dua hari raya. Khulafa Jahiliyah, yaitu hari menang perang. Jadi mereka rayakan dengan bermain-main, bergembira, adakan pertandingan, perlombaan dan segala macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berkata kepada kaum muslimin, "Fa inna Allah addala lakum." Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian bima huwa khairum minhuma, dengan yang lebih baik, bi khairum minhuma, dengan yang lebih baik dari kedua hari raya kalian itu, Aidul Fitri wa Aidul Adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dihapuskan hari raya mereka, hari raya jahiliyah. Ini menandakan kita sama sekali tidak boleh. Bahkan Imam Az-Zahabi di dalam salah satu kitabnya, dia mencela para orang tua yang sengaja menyenangkan hati anak istrinya dengan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, menyenangkan keluarganya dengan sesuatu yang membuat kenistaan dalam agama. Fenomena tersebut menyerupai, mengekor, meniru orang-orang kafir itu banyak sekali dalam kehidupan kaum muslimin. Tetapi di penghujung tahun ini dan di awal tahun hijriah ini, yang paling nyata adalah nanti beberapa hari ke depan, baik ketika Natal ataupun juga ketika tahun baru Masehi. Maka berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ijma para ulama-ulama kita, tidak boleh kita mengikuti, merayakan dan juga mengucapkan selamat, mengirim-ngirimkan SMS selamat tahun baru dan segala macamnya. Itu tidak dibolehkan di dalam Islam karena itu menyerupai dan mengikuti budaya-budaya orang kafir. Kaum muslimin dan muslimat, ini yang hendak saya sampaikan untuk mengingatkan kita semua agar waspada, mengingatkan saudara kita, anak istri kita, keluarga kita dan menjaganya agar jangan sampai jatuh dalam tersebut. Tetaplah sabar, tetaplah tegar menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit, walaupun anda sendiri, walaupun dianggap aneh dan asing. Memang itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari anda. Artinya anda akan diuji di akhir zaman. Memang begitulah kondisi Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang banyak kita dengarkan dan sering kita dengarkan, bada al islamu ghariba, Islam itu datang pertama kali dalam keadaan aneh dan asing, wa sayaudu ghariba kama badaa, dan akan kembali dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing karena menjalankan agamanya ini. Yang tetap baik alladzina yusrifuna inda fasadin nas, ketika manusia rusak, yang mengadakan perbaikan, memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mudah, tidaklah enak, penuh dengan ujian dan cobaan. Tetapi kita harus bersabar dan harus melewati ujian-ujian tersebut untuk bisa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan ajukan pertanyaan, ditulis dan dioper ke depan. Allahu a'lam bishawab. Apakah cukup sholat kita, ibadah kita dan segala macam? Sementara Allah berkata, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Jadi ketika itu datang seorang sahabat Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke masjid, lalu dia bertanya, "Afikum Muhammad?" Apakah ada Muhammad di antara kalian? Dia tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata, "Ha anaza." Saya orang, saya Muhammad. Datang dia, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, apakah Allah yang mengutusmu kepada kami? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma na'am. Benar. Kemudian ditanya lagi, lalu dia bertanya tentang keimanan dan Islam. Waktu itu dia bertanya tentang syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Lalu ketika itu dia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan menjaga semua itu. La azidu alaiha wa la anqus." Saya tidak akan menambah dan mengurangi. Lalu dia pergi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "La in shadaq dakhala al-jannah." Jika dia benar perkataannya itu, dia tidak menambah dan mengurangi, cukup dengan lima perkara itu, maka dia masuk surga. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, apakah cukup sholat kita, ibadah kita dan segala macam? Sementara Allah berkata, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kafir. Pertanyaannya, bukankah sholat juga hukum Allah? Bukankah puasa juga hukum Allah? Bukankah zakat juga hukum Allah? Bukankah haji juga hukum Allah? Ya. Lalu bagaimana kita akan menghukumi kafir? Hukum Allah bukan hanya waris. Hukum Allah bukan hanya potong tangan, bukan hanya sifat. Hukum Allah itulah dia Islam. Nah, kapan seseorang itu dikatakan kafir? Ketika dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Apabila diiringi dengan istihlal, i'tiqad, keyakinan hati. Dia meyakini bahwa hukum Allah tidak patut, hukum Allah tidak pantas, bahwa hukum waris tidak baik, tidak cocok. Itu keyakinan dia. Itu istihlal. Baru seseorang itu bisa jatuh kepada kufur. Tetapi kalau dia melakukan itu hanya karena tidak tahu, dia melakukan itu, dia tetap mengakui hukum Allah itu yang lebih baik, tapi karena dia ada ta'wil-ta'wilnya di situ, penafsiran-penafsiran dia, syubhat-syubhat di situ, atau karena hawa nafsunya, itu belum bisa dihukumi kafir. Dan seperti pernyataan Bapak bahwa tidak ada orang Islam sekarang yang menerapkan hukum waris, itu juga tidak tepat. Banyak, ya, banyak orang Islam yang menerapkan hukum waris, ya. Jadi tetap ada ikhwan-ikhwan jemaah kita, kalau mereka membagi warisnya sesuai dengan hukum Islam, berhukum dengan hukum Allah, wajib. Itu wajib. Ya, tetapi ada kondisi-kondisi seperti itu. Memang kondisi membuat kita belum bisa sepenuhnya berhukum dengan hukum Allah. Tetapi hukum-hukum Allah yang sangat penting harus kita tegakkan dahulu. Di antaranya tauhid. Tauhid itu hukum Allah. Mentauhidkan Allah itu wajib. Itu lebih diutamakan daripada sekedar warisan. Warisan hak sama manusia, tetapi mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kesyirikan di muka bumi ini, di negeri kita, di Pekanbaru ini. Kuburan yang diagungkan. Ya, pohon-pohon, tempat keramat, perdukunan, itu diberantas karena itu hukum Allah. Dan itu yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menerapkan hukum waris. Tidak turun hukum waris di surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu madaniyah. Mana dia? Itu belakangan. 13 tahun di Mekah, belum ada lagi masalah warisan. Tetapi, masalah tauhid. Nah, ini yang harus kita tegakkan dahulu. Adapun ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ. Apa kata Ibnu Sirin? Sebagian orang membaca kitabullah, lalu mendapatkan ayat-ayat Allah yang sebenarnya ditujukan kepada orang kafir, lalu disimpakannya kepada orang-orang mukmin. Ya? Jadi, kita harus lihat orang itu tidak berhukumnya bagaimana. Tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Harus dilihat. Itu istihlal, harus diiringi dengan istihlal qan. Banyak orang-orang awam seperti di masyarakat kita di daerah Minang, mereka warisannya pembagian waris tidak sesuai dengan Islam. Kalau kita tanya dia memang tidak paham. Bahkan dia mengira bahwa tidak harus dengan cara hukum waris Allah, karena tidak ada yang mengajarkan kepada mereka, tidak ada yang menjelaskan. Nah, inilah tugas kita, mengajak dan menyeru kaum muslimin untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam di negeri kita ini, menyadarkan pemimpin-pemimpin kita, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha memperjuangkan syariat Islam agar tegak di bumi ini. Dan itu adalah kewajiban kita. Pertama, kita perjuangkan hukum dan syariat Islam itu tegak pada diri kita masing-masing. Kenapa? Karena tahrir, pembebasan jiwa, hati kita dari hawa nafsu kita, itu harus lebih dahulu daripada pembebasan negeri ini dari Taurat. Allahu a'lam. Ustaz, apakah memperingati tahun baru Hijriah juga bentuk tasyabbuh pada orang kafir walaupun bukan dengan pesta pora? Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'in, tidak pula imam keempat, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Mereka adalah sebaik-baik generasi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meneladani mereka. Itu tidak mereka lakukan. Oleh karena itu, kita tidak perlu pula melakukannya. Karena awal mula perayaan-perayaan yang seperti itu memang yang pertama melakukannya adalah orang-orang non-muslim, lalu diikuti oleh kaum muslimin. Pada tanggal 10 Muharram kita dianjurkan untuk berpuasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercita-cita puasa pada tanggal 9 Muharram. Bagaimana dengan puasa tanggal 11 Muharram? Apakah berpuasa tanggal 11 Muharram tersebut termasuk bid'ah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berpuasa tanggal 10 dan bercita-cita berpuasa tanggal 9. Tidak ada beliau berpuasa tanggal 11-nya. Oleh karena itu, tidak boleh kita membuat-buat ibadah. Ibadah hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh kita lakukan ibadah kecuali ada perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan, mengamalkan satu amalan dalam agama ini, tidak ada contohnya dari kami, amalannya ditolak. Rasulullah puasa tanggal 10, cukup kita puasa tanggal 10. Tanggal 9 boleh menurut sebagian ulama karena Rasulullah bercita-cita. Oleh karena itu tidak ada puasa tanggal 10 Muharram, tidak juga ada puasa tanggal 11. Yang ada tanggal 10 atau tanggal 9. Hari Senin sudah kebiasaan, setiap puasa hari Senin sudah biasa, pas kebetulan tanggal 11 tidak masalah. Jadi kembali kepada niatnya, kita puasa apa? Kalau puasa Senin itu sunnah. Tapi puasa tanggal 11-nya, 11 Muharram itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekitar rumah saya biasanya orang-orang heboh hiruk-pikuk merayakan tahun baru Masehi. Sehingga kami keluarga merasa terganggu untuk tidur. Macam apakah kita sabar saja pada keadaan ini? Apalagi yang bisa kita perbuat? Kalau kita bisa nasihati orang-orang di sekitar kita, lakukan. Bagus, misalnya tetangga-tetangga kita nasihati, ingatkan mereka. Kalau kita tidak sanggup, ya bersabarlah kita. Kembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keteguhan dan ketetapan di atas agamanya. Karena hampir pada malam itu tumpah ruah kaum muslimin bergembira bersama orang-orang non-muslim di rumahnya, di apa segala macam, menanti saat-saat seperti orang-orang non-muslim juga ikut menanti saat-saat mereka. Nah, ini musibah. Musibah yang membuat kita pilu dan bersedih. Wajib bagi kita semuanya untuk mendakwahi kaum muslimin agar jangan sampai larut dalam budaya-budaya kafir tersebut. Ustaz, di tanggal 10 kita disunahkan puasa Muharram, 10 Muharram. Tapi ada pula undangan akikah. Mana yang kita dahulukan? Puasa atau memenuhi undangan? Silakan penuhi undangan dan minta izin kepada tuan rumah untuk tidak makan, tidak berpuasa. Yang wajib itu kan memenuhi undangan, bukan makannya. Ya, datang penuhi undangan. Tujuan kita kan memenuhi undangan bukan hanya makan. Kita mengucapkan, mendoakan anaknya, mengucapkan selamat, mengunjunginya. Ya, soal makan, kita maaf, terserang, maaf. Ya, tidak usah orang lain tahu, kita dengan dia saja. Ini 10 Muharram saja. Kesempatan ini sekali-kali kita jadi, usia saya tidak sampai tahun depan lagi. Nah, saya minta maaf tidak ikut makan. Tidak apa-apa, dibungkuskan untuk berbuka nanti. Kan bagus saja. Nah, kan begitu. Ya, Allah Allah. Ya, bolehkah kita puasa sunat hari Sabtu? Kalau puasa sunat mutlak, itu tidak boleh. Ada larangannya. Sepakat para ulama. Sunat mutlak, pokoknya kita mau puasa sunat. Tersebut dengan orang-orang ahli kita. Tapi kalau puasa bertepatan dengan puasa sunat yang ada anjurannya, seperti misalnya puasa Arafah atau puasa 10 Muharram, di sini ada dua pendapat ulama. Ya, ada dua pendapat ulama. Salah satu pendapat mengatakan tidak boleh. Pendapat ini didukung oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan boleh apabila diiringi puasa sehari sebelumnya atau sesudahnya. Ini mayoritas ulama. Saya mendengarkan diskusi munakasyah, dialog antara Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam masalah ini, berdiskusi dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, keduanya sama-sama ulama ahli hadis. Ketika itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala masih hidup, saya mendengarkan kasetnya, rekamannya. Dan dalil-dalil kedua belah pihak itu kuat. Waktu itu tidak ada keputusannya, pokoknya keduanya masih memegang pendapat masing-masing. Allahu a'lam. Saya menguatkan pendapat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, itu pendapat mayoritas ulama, bahwa boleh berpuasa dari Sabtu itu kalau bertepatan dengan puasa Arafah atau seperti puasa Muharram, dengan syarat berpuasa sehari sebelumnya diiringi. Jadi bukan hanya hari Sabtu saja, diiringi puasa sehari sebelum atau sesudahnya. Kalau hari Ahad berarti diiringi dengan sudahnya, ya, atau sebelumnya. Allahu a'lam bittawab. Satu lagi, la ikraha fid din, itu untuk siapa gitu? La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Itu maksudnya sebelum orang itu masuk Islam. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, dia wajib menjalankan agama. Itu satu. Kemudian ada perkara-perkara yang bisa dipaksakan. Misalnya kalau di negeri itu tegak syariat Islam, pemerintahnya menjalankan hukum Islam, ada perkara-perkara yang bisa dipaksakan dan ada yang tidak, seperti zakat. Itu kalau di negeri yang pemerintahannya Muslim tidak mau membayar zakat, diperangi seperti Abu Bakar, berarti kan dipaksakan. Seperti ada hal-hal yang tidak, ya. Nah, jadi itu ada istilah-istilah masalah, permasalahan-permasalahannya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjamaah, sholat berjamaah itu dipaksa. Makanya banyak ulama berpendapat sholat berjamaah itu wajib, sampai-sampai Rasulullah berniat untuk membakar rumah orang yang tidak setiap sholat berjamaah. Jadi dipaksa. Jadi tidak ada kena ikrah fidinnya, terserah saya lah beragama. Ya memang kita tidak bisa memaksakan dia, tetapi kalau tegak negara Islam, menerapkan syariat Islam, maka dia harus tunduk dan patuh dengan hukum Islam. Bagaimana hak terhadap tetangga yang non-Muslim dan apa yang kita lakukan kalau dia mengalami musibah kematian? Tetangga non-Muslim punya hak sebagai seorang tetangga, walaupun dia kafir, tidak boleh disakiti, harus dihormati sebagai haknya tetangga, tidak boleh diganggu. Dan kita juga diperintahkan berbuat baik kepada dia. Pada kajian Adabul Mufrad, hadis Adabul Mufrad di hari Ahad yang lalu, kita sudah bacakan beberapa hadis seperti sahabat Abdullah bin Amr bin As, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ketika dia menyembelih kambing, dia perintahkan pembantunya untuk mengingatkan, apakah tetangga kita Yahudi sudah dibagi belum? Apakah tetangga kita Yahudi sudah dibagi belum? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibril yutini bil jar hatta dhalantu annahu sayuwaddiku. Apakah tetangga kita Yahudi sudah kita beri belum? Dia potong kambing. Ingat, dia punya tetangga Yahudi. Diperintahkan, diingatkan kepada pembantunya. Sudah dibagi belum? Sudah dibagi belum? Saya pernah dengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Jibril senantiasa mewasiatkan ku berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira dia akan memberinya warisan. Terus diingatkan oleh Jibril kepada Nabi. Dan ini pula yang diingat oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, sehingga ketika dia buat makanan, dibaginya ke tetangganya. Jadi kita harus berbuat baik. Tapi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip agama, maka lakum dinukum waliyadin. Tidak ada kematian. Bagaimana kalau mereka ditimpa musibah kematian? Kematian dalam agama apapun tidak bisa lepas dari ritual-ritual agama. Karena ketika mereka akan mati, mereka tentu akan menghadap kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala mereka. Setelah mereka mati pun ritual-ritual keagamaan yang mengiringi itu sesuai pula dengan agama mereka. Oleh karena itu tidak boleh seorang Muslim menghadiri penyelenggaraan jenazah orang-orang kafir. Karena kehadiran itu termasuk memuliakan, menghormati, sementara mereka mati dalam kekafiran. Kemudian juga di situ ada kemungkaran-kemungkaran. belum lagi kekufuran-kekufuran yang akan ada di situ, merapat dan segala macamnya. Adapun sebelum dia mati, boleh kita datang menjenguk dia ketika sekarat dengan syarat tujuan kita adalah mendakwahi dia kepada Islam. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang pemuda Yahudi sekarat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuinya, Rasulullah mendakwahinya, "Ya gulam, aslim, taslim." Wahai anak muda, masuk Islamlah. Ketika itu dia sedang sekarat. Kamu akan selamat. Anak muda itu menengok ke ayahnya. Ayahnya seorang Yahudi juga. Apa kata ayahnya? "Ya bunai, tapi abal aslim. Wahai ananda, patuhi, ikuti Muhammad itu." Akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, kalau kita yakin bisa mendakwahinya, atau tujuan kita untuk mendakwahinya, terserah dia masuk Islam atau tidak, tapi kita mendakwahinya menjelang dia mati, silakan. Jika tidak, tidak boleh kita datang dalam masalah seperti itu. Ustaz, apa hukumnya menggunakan uang, yang mana uang itu sebagai denda terhadap orang yang telah ia aniaya? Dan orang yang dianiaya menggunakan uang itu bukan sekedar untuk dijadikan berobat, tetapi untuk hal lain. Apakah uang tersebut halalkah? Jazakallah Ustaz. Uang itu sudah sampai kepada dia, kita berikan, itu hak dia. Mau dia buat untuk makan, untuk berobat dan segala macam, itu terserah dia. Sudah kita berikan sebagai denda kepada dia, karena kita menganiayanya misalnya, lalu kita berikan kepada dia, itu hak dia. Mau dia gunakan untuk apa? Sudah kita berikan, maka halal bagi dia. Pertanyaannya, apakah salam ketika kita hendak selesai sholat sunnahnya sekali dua kali? Kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Pernah juga "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Pernah juga "Assalamualaikum" sekali saja. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Ada berita, ada sebagian kaum muslimin, organisasi tertentu dari kaum muslimin ikut mengamankan perayaan Natal dan tahun baru. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan mengamankan di sini. Kalau mengamankan di sini, menjaganya, mengawalnya sehingga sukses dan segala macam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Nah, maka kenapa kita harus bantu-bantu pula mengamankannya? Ini segala macam itu sudah ada. Yang jelas kita kaum muslimin, kita tidak ikut campur, tidak pula mengacau, tidak mengganggu mereka, sudah aman. Ya. Nah, adapun pengamanan-pengamanan, pemerintah sudah ada yang akan mengamankannya, dan itu tugas pemerintah. Kita ikut pula mengamankan sehingga sukses mereka merayakan kekufuran dan kesyirikan na'udzubillah. Allah musta'an. Ustaz, orang tua saya menyuruh pulang kampung untuk memperingati 1 tahun adik meninggal. Bagaimana seharusnya saya jadi serba salah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tha'ata lil makhluq bi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat tha'a fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Nah, tidak wajib Anda mematuhi orang tua dalam hal itu, karena tidak ada memperingati tahun kematian dan segala macam atau haul disebut oleh orang. Nah, bagaimana caranya? Karena ibu kita itu orang awam, pandai-pandailah menolaknya dengan bahasa yang halus dan alasan yang baik. Nanti pulang dan waktu jelaskan dengan baik kepada dia. Bolehkah kita mempersiapkan kapan kita sendiri, karena takut jika kita meninggal nanti uang harta yang dipakai bukan dari harta milik kita? Tolong jelaskan lagi ya Ustaz, jazakallahu khairan. Sahabat Mus'ab bin Umair meninggal dunia tidak ada kafannya. Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ketika dia gugur di medan perang Uhud mau dimakamkan, tidak ada yang dimilikinya kecuali sehelai kain pakaian di badannya. Jika ditutup kakinya, nampak kepalanya. Jika ditutup kepalanya, nampak kakinya. Lalu akhirnya ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan tutup kepalanya, kakinya ditutup dengan rerumputan izhir, lalu dimakamkan. Tidak perlu kita menyiapkan kain kafan dari sekarang segala macam. Toh kalau disiapkan pun Allah alam, itu pun tidak masalah. Tetapi insyaallah kita mati ada saja insyaallah. Bukan berarti harus, kalau memang orang itu tidak ada duit yang ditinggalkannya bukan dari harta dia, boleh keluarganya, ahli waris dia yang membelikan keinsafannya. Boleh kaum muslimin juga boleh membantu membantu dia. Tapi yang jelas kita bisa lihat para sahabat, mereka tidak pernah menyiapkan itu. Mereka tidak pula menyiapkan yang lahatnya langsung disiapkan, nanti takut tidak kebagian tanah untuk kuburan. Kan seperti itu pula nanti. Ya, tidak perlu. Insyaallah Allah Maha tahu, yang penting bukan masalah kain kafan, bukan masalah kuburan. Yang paling penting itu bagaimana Anda mati nanti. Itu yang paling penting. Kain kafan, tidak ada kain kafan, kalau mati kita benar, husnul khotimah itu tidak masalah. Tapi na'udzubillah, kalau husnul khotimah, cantik-cantik pun kain kafan sudah kita siapkan tidak akan berguna. Jadi masalahnya bukan di kain kafan, tetapi bagaimana kita akan meninggalkan dunia ini nanti. Oleh karena itu harus kita jaga keistiqomahan kita untuk memegang teguh la ilaha illallah, untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baik keadaan. Nas'alullah ta'ala husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Apakah wajib hukumnya berdakwah bagi kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, memerintahkan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, untuk mengumumkan kepada manusia jalan dia dan jalan pengikut-pengikutnya. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man tabi'ani wa subhanallahi amma yushrikun." Katakan hai Muhammad, katakan kepada manusia, inilah jalanku. Ingat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan beliau? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas landasan ilmu. Ana wa mani taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi jelas dari ayat ini bahwa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ila Allah. Hendaklah ada sekelompok, segolongan dari kalian umat yang berdakwah, yang mengajak kepada Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu wajib. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin jadi pengikutnya harus berdakwah. Tetapi ingat, ayat tadi ada satu penggalan azab landasan yang harus kita ketahui, yaitu syaratnya ala basirah, di atas landasan ilmu. Berarti kalau belum berilmu, tunggu dulu. Sebab apa? Mengajak kepada Allah itu kalau tanpa landasan ilmu, bisa-bisa nanti menyesatkan orang, salah jalan. Kalau Anda salah jalan, bukan ke surga, ke neraka jadinya. Na'udzubillah. Jadi harus ada ilmu dulu, baru berdakwah. Dan berdakwah itu banyak caranya. Berdakwah bukan harus ceramah seperti sekarang ini. Berdakwah itu bisa dengan mengajak mereka hadir ke majelis ilmu, memberikan buku-buku yang bermanfaat, kaset-kaset ceramah dan segala macamnya, nasihat 2-4 mata berdua dengan dia, itu dakwah. Bukan harus ceramah, tetapi hendaknya ketika kita menasihati, mendakwai orang itu, harus ada ilmu. Kita yakin kita bahwa apa yang kita ajak, kemana kita ajak itu sudah sesuai dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan asal ajak saja. Dari majelis ini, dari atas mimbar ini, saya juga ingin sampaikan nasihat untuk kita semua. Banyak orang mengira kalau dia sudah duduk mengaji di majelis taklim, sudah mulai membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi, dia harus berdebat, dia harus membantah, dia harus menyerang, dia harus begini, dia harus memberantas dan segala macamnya. Tidak, bukan demikian. Untuk mengajak, untuk membantah kebatilan, itu ada orang-orangnya. Lihat para sahabat. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Pedang Allah yang terhunus untuk musuh-musuh Islam. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Tetapi coba baca sejarah, baca kitab hadis, baca kitab fikih. Mana pernah kita dengar pendapat Khalid? Fatwa-fatwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tidak ada. Paling pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan segala macam. Artinya apa? Mereka tahu Khalid bin Walid tidak berdakwah sesuai dengan bidang dia. Dia tidak ikut campur masalah ilmu, fatwa-fatwa, halal haram dan segala macam. Tidak bagian dia. Tidak ada ulama-ulamanya. Ada ahlinya. Nah, seperti itu. Yang menyuarakan al-haq, mengingatkan kebatilan, tidak ada pula orangnya. Nah, ini tidak mau ikut-mengul, semua mau dibantah. Akhirnya merusak dakwah. Belajar, amalkan, tidak sanggup, belum bisa, tidak perlu kita menjelaskannya. Beramal saja. Kalau memungkinkan, sanggup kita empat mata saja. Ini enggak. Berbantah, berdebat. Bukan berarti setiap orang sudah mengaji, mengaku selagi dia harus mendebat, dia harus membantah, dia harus begini, begitu. Tidak. Setiap medan ada orangnya. Setiap posisi ada orang-orang yang tepat di situ. Nah, berdakwah juga begitu. Harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Harus sesuaikan dengan ilmu kita. Jangan langkahi batasan-batasan itu agar kita tidak salah mengajak manusia dan benar-benar mengajak kepada jalan yang hak. Oleh karena itu, rajin-rajin belajar untuk ilmu agama. Kemudian mari kita ajak kaum muslimin untuk menempuh jalan yang hak ini. Allahu a'lam bishawab. Apakah ada doa bersama setelah solat jenazah? Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak ada satupun hadis. Tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Tidak pula dilakukan oleh imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan ulama-ulama lainnya. Sebenarnya, kenapa kita berdoa setelah solat jenazah itu? Apalagi saya pernah menghadiri solat jenazah di salah satu masjid. Jadi setelah solat jenazah itu dia berdoa lagi. Rupanya dia berdoa itu tidak ada satu penuh yang untuk jenazah itu. Doa-doa umum biasa, doa-doa gitu. Allahumma qabbil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mus'al ahya'i minhum wal amwat. Doa-doa biasa itu aja. Ini imamnya apa? Doa apa? Sesungguhnya kita dalam solat itu kan sudah berdoa untuk jenazah itu. Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'fi madkhalahu wa'akrim nuzulahu waj'al qabrahu radhan li yadil jannah, dan seterusnya. Itu doa kita. Kita sudah mendoakan dia. Bahkan sebaik-baik doa itu dalam sholat itulah. Jadi orang mungkin tidak memahami ini. Setelah sholat diminta juga lagi untuk mendoakan mayit. Padahal dalam sholat itu sudah secara khusus kita mendoakan si mayit. Jadi setelah selesai sholat jenazah, langsung diangkat, disegerakan, dibawa ke pemakaman dan dimakamkan. Tidak ada sebenarnya doa, doa bersama. Allahu a'lam bishawab. Nah, karena kaum muslimin tidak tahu, akhirnya mereka berdoa. Kita perhatikan, cobalah cermati doanya. Tidak ada doa-doa umum saja. Padahal sudah ada doa ketika kita sedang sholat jenazah. Mohon penjelasan apa hukum mengazankan bayi yang baru lahir. Ada hadisnya. Hadis itu tentang hadis itu dari Al-Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Ali bin Abi Thalib. Cuma ulama berbeda pendapat tentang sahih tidaknya hadis itu. Jadi terkadang ulama juga sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka masing-masing berbeda pendapat juga dalam masalah sahih dan dhaif, mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Ulama yang mensahihkan hadis tersebut berdasarkan pengkajian dia, maka dia mengatakan disukai, dianjurkan mengazankan bayi. Di antaranya seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud. Di situ dia membawakan hadis tersebut dan dia termasuk ulama yang mensahihkannya. Atau kebanyakan ulama-ulama di Jazirah di Arab Saudi itu mensahihkan hadis ini, sehingga dalam fatwa-fatwa mereka menganjurkan. Sebaliknya, ulama yang memandang hadis tersebut dhaif, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan ulama-ulama sebelumnya juga ada. Maka tentu dia tidak akan mengamalkan hadis itu dan menganggap tidak perlu. Ya, jadi memang ada dua pendapat ulama di situ. Allahu a'lam bishawab. Bapak baca, silakan jemaah membaca di antara dua pendapat itu mana yang rasanya Bapak yakini kuat pendapat itu, silakan pegang dan amalkan. Insyaallah tidak apa-apa. Ya. Di zaman Rasulullah SAW sering sahabat itu membawakan bayi kepada Rasulullah, lalu ditahnik, diberi korma, lalu digigitnya korma, lalu diletakkan di langit-langit anak tersebut. Apakah itu boleh juga kita lakukan? Karena sekarang tidak ada Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi afdolnya ayahnya atau ibunya. Ya, jadi tidak perlu dibawa ke orang soleh, kepada ulama, kepada ahli ilmu, tidak. Kalau Rasulullah wajar, Rasulullah. Nah, tetapi sunnah itu tetap ada, dilakukan oleh orang tuanya. Dan tentu orang tuanya atau ibunya lebih baik, lebih terjaga kebersihannya dan segala macam. Dianjurkan korma, kalau tidak ada korma, madu. Dan itu cukup untuk ditempelkan biar dijilat-jilat dia dan segala macam. Ya, kalau tidak ada, ya tidak perlu, karena itu pun tidak harus. Kalau korma, memang secara medis pun telah dilucikan karena korma itu kandungan cukup bagus. Kalau sekarang mungkin tidak perlu lagi digigit-gigit, sudah ada sari korma, itu saja. Ya, bisa tidak perlu digigit-gigit lagi. Jadi itu saja ditahnikkan ke langit-langit anak tersebut sedikit. Dalam masalah dakwah secara langsung tadi, jika ditahan bisa bikin tidur tak nyenyak. Jika dipaksa berdakwah hafalan sedikit, bagaimana solusinya Ustaz? Masalah yang membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak itu karena Anda belum juga paham tentang siapa sih yang wajib berdakwah itu. Anda sudah tahu, Anda belum sanggup. Tapi Anda menganggap Anda sanggup juga. Nah, ini masalahnya. Kita harus pandai mengukur diri. Kalau kita memang belum sanggup menjelaskan mana menimbulkan mudarat yang lebih besar, tidak pandai menjelaskannya, malah akhirnya sunnah itu didustai oleh orang itu, yang hak itu didustai oleh orang itu karena kita tidak bisa menjelaskannya, kan berbahaya. Artinya kita belum sanggup, ya sudah, segitulah kesanggupan kita. Baru untuk diri kita. Kenapa kita harus tidak tidur karena itu? Ya. Solusi kedua, belajarlah rajin-rajin. Perbanyak hafalan Al-Qur'an, hadis-hadis. Banyak membaca kitab-kitab para ulama, banyak bertanya kepada ahli ilmu sehingga kita bisa menjawab atau menjelaskan kebenaran itu dengan baik dan benar. Di dalam sholat terkadang kita teringat akan hadis atau ayat yang telah dikaji sebelumnya. Apakah ingatan seperti ini termasuk waswas setan? Bisa jadi. Karena seharusnya dalam sholat itu yang kita ingat, yang kita renungi adalah bacaan kita. Oleh karena itu, setan itu berbagai cara dia untuk menyesatkan kita. Terkadang dicampur baurkannya antara yang hak dan yang batil. Seharusnya kita merenungi ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Akhirnya kita hadis-hadis yang kita ingat. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya karena kita tidak bisa merenungi apa yang kita baca. Akhirnya tidak ada guna lagi. Kita hanya sekedar membaca dan tidak paham serta tidak mengerti apa yang kita baca. Kita sudah sering ulang-ulang di beberapa kajian. Pelajarilah zikir-zikir sholat itu, bacaan-bacaan sholat itu. Sehingga kita bisa memaknainya, menghayatinya, mentadabburinya ketika kita sedang sholat. Lalu merasakan kebesaran dan keagungan Allah dan merasakan kehinaan diri kita di hadapannya. Merasakan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Panggilan perang misalnya. Dilihat peperangannya itu peperangan apa? Seperti sekarang yang terjadi di perbatasan Arab Saudi dengan Yaman. Nah, peperangan di situ bukan lagi perperangan kepentingan politik, itu perperangan akidah. Pernah yang berperang di situ yang di Yaman itu adalah Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah. Oleh karena itu, sekarang di medan perang perbatasan itu para ulama-ulama turun langsung terjun membakar semangat para prajurit-prajurit, dan itu termasuk jihad karena membela akidah melawan orang-orang Rafidhah. Dan orang-orang Rafidhah itu dari dulu kala menjadi duri dalam daging dan senantiasa berusaha memerangi ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita lihat dahulu apa peperangannya. Kalau misalnya peperangannya itu hanya duniawi semata, bukan agama, maka kita tidak wajib taat. Maksudnya tidak perlu ikut. Contohnya misalnya diumumkan perang antara Indonesia Malaysia, kan sama Muslim. Alasannya apa? Nah itu fitnah, fitnah. Maka kita diam, tidak ikut kecuali kalau dipaksa. Ya dipaksakan mau bagaimana lagi kita. Nah kalau dipaksakan pun, biarlah jadi tukang masak aja kita di barisan belakangnya. Daripada kita berperang melawan saudara kita juga ya. Tetapi kita lihat dahulu apa, kalau berperang itu kena agama, untuk menegakkan agama, maka kita wajib tunduk dan patuh kepada pemimpin kita yang mengajak berjihad membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Iya. Dilarang sholat itu maksudnya tidak ada sholat rawatib di situ. Kemudian tidak ada sholat sunat mutlak. Makanya tidak ada sholat rawatib ba'diyah subuh. Tidak ada sholat rawatib ba'diyah asar. Oleh karena itu pula sholat zuhur itu setelah tergelincirnya mata hari, bukan ketika lurus tegak. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang dilarang itu sholat sunat mutlak. Tetapi yang zawaful asbab, sholat-sholat yang ada penyebabnya, kapanpun kita tetap boleh sholat. Contohnya sholat tahiyatul masjid, karena kaitannya dengan masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga sholat dua rakaat. Kapanpun dia masuk, itu umum. Hadis ini umum, mencakup kapanpun. Maka dia tetap disunnahkan untuk sholat dua rakaat. Dilarang maksudnya di situ, kecuali yang ada penyebabnya sholat itu. Contohnya, tahiyatul masjid kan ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kita masuk ke dalam masjid. Itu pengecualian. Ya, untuk tahiyatul masjid tidak ada masalah. Dalil lainnya adalah hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan agar jangan dilarang orang tawaf di Ka'bah itu kapanpun waktunya, siang malam. Ini juga umum. Nah tawaf itu perlu kita ketahui, Bapak ketahui, tawaf itu pengganti tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram, sama seperti tahiyatul masjid kapanpun. Nah, berdasarkan keumuman ini, contoh dalil lainnya berbicara ketika orang sedang khutbah terlarang, bahkan menyibukkan diri itu terlarang. Tetapi ketika datang seorang sahabat masuk yang bernama Sulaik ke dalam masjid Rasulullah sedang khutbah, dia tidak sholat tahiyat, langsung duduk saja. Rasulullah langsung menghentikan khutbahnya dan bertanya kepada dia, "Ya Sulaik, asalnya Sulaik, kamu sudah sholat tahiyat belum?" "La ya Rasulullah." "Kum perkara kafir wal ya terjawab sih, bangun sholat dua rakaat dan setingkat sholatnya." Ini menandakan sangat ditekankan tentang masjid, karena kaitannya adalah masuk masjid. Walaupun di waktu matahari akan terbenam, itu pengecualian khusus untuk sholat yang ada sebab musababnya. Contoh sholat yang ada sebab yang lain apa? Sholat wudhu. Kalau kita mau sholat wudhu silakan, tidak ada masalah. Karena ada penyebabnya apa? Wudhu. Tetapi yang rawati, yang apa itu tidak ada. Ya Allah, kenapa sholat jenazah itu dibolehkan di hadapannya mayat? Karena dia tidak pakai ruku dan tidak pakai itu, tidak pakai ruku dan sujud. Tapi kalau sholat yang sholat fardu, sholat sunat yang ada ruku dan sujudnya itu tidak dibolehkan di hadapan kita ada mayat. Itu pula kenapa larangan kita dilarang sholat ke arah kuburan, agar menghindari pengagungan kepada kuburan tadi, menyerupai orang-orang kafir yang sholat di kuburan nabi-nabi mereka, mengagungkan kuburan nabi-nabi mereka. Maka dari situ boleh sholat jenazah di kuburan. Kenapa? Karena tidak ada rukuk dan sujudnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas pertama harus kita pahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menguburkan di masjid dan membuat masjid di kuburan. Nah, apabila halaman tersebut masuk pekarangan masjid dan tanah wakaf masjid, tidak boleh dikuburkan di situ. Itu pertama, harus kita pahami. Lantas bagaimana hukum sholat di masjid itu, kuburannya itu bukan di depan, tapi mungkin di samping? Boleh atau tidak? Minimal hukumnya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, makruh sholat di situ. Sholatnya tetap sah, tetapi makruh. Tapi kalau di depan, atau di dalam masjid. Tidak sah sholat, sholat di masjid. Tapi kalau di samping, di halaman atau di belakang sana, maka hukumnya makruh dan sholatnya tetap sah. Allahu'alam. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.